Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan. Kami boleh sekali lagi datang beribadah kepada Tuhan. Menyambut kelahiran Tuhan. Kelahiran-Mu yang memberikan kami kehidupan. Kelahiran-Mu yang memberikan kami pengharapan. Bahkan penghiburan di tengah-tengah hari yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Sebentar kami akan membaca dan mencoba mengerti, merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang Tuhan pakai dengan penuh kelemahan keterbatasan, ataupun setiap kami yang akan bersama-sama belajar, Tuhan kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami, pribadi demi pribadi, sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami boleh hidup dengan sukacita, kami boleh menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan kami dimampukan untuk kami juga boleh menceritakan kabar baik itu kepada orang-orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Kita bersyukur sekali lagi kita boleh beribadah di hari Minggu ini. Kita bersyukur karena Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kita, kita datang beribadah kepada Dia. Tema kita pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, nubuatan tentang Sang Mesias. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tema-tema yang kita siapkan memang berkaitan menjelang Natal. Bapak Ibu sekalian, minggu depan kita akan memperingati Natal. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan sebelum kita membaca dan juga merenungkan bagian firman Tuhan. Pertanyaannya simpel Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, Natal tahun ini adalah Natal yang keberapa bagi Bapak Ibu sekalian? Natal yang keberapa? Sudah berapa kali Bapak Ibu sekalian memperingati Natal sampai dengan tahun ini? 10 kali? Ada yang 20 kali? Ada yang 30 kali Bapak Ibu sekalian? Atau bahkan ada yang lebih dari 50 kali? Natal yang keberapa? Pernah hitung gak Bapak Ibu sekalian? Sejak Bapak Ibu sekalian mendengar, menerima nama tentang Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat, ini Natal yang keberapa? Kalau saya Bapak Ibu sekalian belum ada 20 kali, saya merasa begitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian dalam Natal yang kesekian kali ini, yang kita akan peringati begitu Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang perlu kita renungkan, apakah kita makin percaya sama Tuhan? Atau sebenarnya Natal yang kita peringati tahun demi tahun itu berjalan seadanya saja? Ya udah, Natal tahun ini gak ada bedanya dengan Natal tahun kemarin, Pak. Adakah Natal yang kita peringati, Bapak Ibu sekalian, dari tahun demi tahun itu membuat kita semakin mengenal Tuhan? Membuat kita semakin percaya kepada Dia? Dan membuat kita semakin mengasihi Dia. Kalau 10 kali Natalan Bapak Ibu sekalian, pengenalannya tetap sama. Sama yang satu kali Natalan. Gimana Bapak Ibu sekalian? Kalau yang sudah 40 kali merayakan Natal, pengenalan tentang Tuhan, kepercayaannya tentang Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, tetap sama, sama seperti orang yang baru sekali merayakan Natal. Saya kok merasa itu jadi tanda tanya besar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi 39 kali yang lainnya, peringatan Natal seperti apa yang sebenarnya kita jalankan? Oh ya udah Pak, ini kan cuman acara gereja, rutin aja begitu ya. Gereja kalau gak ada Natalan bukan gereja Pak, begitu ya. Tetapi saya memaknai momen Natal Bapak Ibu sekalian sebagai satu momen di mana kita seharusnya makin mengenal Tuhan. Makin percaya kepada Dia. Dan semakin mengasihi Dia. Kenapa Bapak Ibu sekalian, satu kalimat yang pernah saya dapatkan, memperingati tanpa mempercayai adalah hal yang sia-sia Bapak Ibu sekalian. Memang kita menyadari bahwa ketika Allah masuk dalam sejarah manusia, melalui inkarnasinya menjadi Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian, itu adalah sebuah fakta sejarah. Bukan dongeng, bukan fiksi, bukan karangan Bapak-Ibu sekalian. Kesulitannya adalah kita tahu cerita tentang Tuhan Yesus itu hanya dari Alkitab. Betul Bapak-Ibu sekalian? Bapak-Ibu sekalian tahu tentang cerita tentang Tuhan Yesus itu hanya dari Alkitab. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, di sisi yang lain, kenapa kita bisa mengatakan bahwa inkarnasi ini adalah fakta sejarah? Karena kenyataannya bukan hanya Alkitab yang mencatat tentang Tuhan Yesus. Saya tunjukkan beberapa sumber-sumber Bapak-Ibu sekalian yang mengatakan bahwa ada catatan-catatan tentang Yesus, ada catatan-catatan tentang kekristenan di luar Alkitab. Contohnya Bapak-Ibu sekalian, satu orang bernama Yosefus. Dia ini sejarawan Yahudi, seorang imam, seorang Farisi lagi Bapak-Ibu sekalian. Dan dia tidak percaya kepada Tuhan, artinya tidak menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juga juru selamat pribadinya. Tetapi dalam sebuah catatan yang berjudul The Testimonium Flavinum Bapak-Ibu sekalian, dia mencatat demikian. Pada kira-kira waktu ini, hiduplah Yesus, seorang yang bijaksana. Dia gak bilang Yesus itu Tuhan Bapak-Ibu sekalian. Lalu dikatakan, karena ia adalah seorang yang mengadakan hal-hal yang mengejutkan. Ini mujizat maksudnya Bapak-Ibu sekalian. Dan ia adalah seorang guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Lalu dikatakan ada sebut nama Pilatus di sini Bapak-Ibu sekalian. Ketika Pilatus karena mendengar bahwa ia dikenai tuduhan oleh orang-orang dengan jabatan tertinggi di antara kami, itu imam-imam dan orang Farisi Bapak-Ibu sekalian, telah menjatuhkan hukuman salib kepadanya. Lalu dikatakan pada hari yang ketiga ia menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan hidup kembali. Dan suku Kristen, demikian mereka disebutkan namanya, sampai saat ini masih ada. Ini bukan orang percaya, ini bukan murid Tuhan, ini seorang imam, seorang Farisi, tetapi mencatat hal yang demikian. Makanya tadi saya katakan, ini catatan tentang Yesus di luar Alkitab, Bapak-Ibu sekalian. Lalu yang kedua, seorang bernama Tacitus. Bapak-Ibu sekalian, dia pernah mencatat demikian. Ini juga bukan orang percaya Bapak-Ibu sekalian, tapi dia mencatat tentang tindakan Kaisar Nero begitu ya. Nero melemparkan kesalahan dan melakukan penyiksaan yang paling hebat terhadap suatu kelas yang mereka benci, yang disebut orang-orang Kristen oleh populasi itu. Kristus, dari mana nama tersebut berasal, menderita hukuman yang luar biasa selama pemerintahan Tiberius di tangan salah satu prokurator kita, Pontius Pilatus. Lalu Bapak-Ibu sekalian, catatan ini sesuai dengan Matius, ini saya tambahkan begitu Bapak-Ibu sekalian. Dan tahyul yang paling jahat ini apa Bapak-Ibu sekalian? Waktu Tuhan itu diberitakan bangkit dari antara orang mati, itu dia sebut sebagai tahyul yang paling jahat. Yang dihentikan saat itu, sekali lagi pecah tidak hanya di Yudea, tapi juga di Roma Bapak-Ibu sekalian. Ini juga bukan orang percaya, mencatat tentang Kristus, mencatat tentang Yesus, bahkan mencatat tentang tindakan penganiayaan Kaisar Nero kepada orang-orang Kristen pada zaman itu. Lagi Bapak-Ibu sekalian, ini juga seorang yang bukan orang percaya, bahkan dia punya pekerjaan sama seperti Saulus, menangkap dan menganiaya orang Kristen pada zaman itu Bapak-Ibu sekalian. Dikatakan demikian, aku telah bertanya apakah mereka adalah orang Kristen, dan jika mereka mengakuinya, aku mengulangi pertanyaan itu untuk kedua dan ketiga kalinya dengan satu peringatan akan hukuman yang menanti mereka. Jika mereka tetap mengakuinya, aku memerintahkan agar mereka dibawa pergi untuk hukuman mati. Mereka juga menyatakan bahwa kesalahan atau kekeliruan mereka tidak lebih daripada ini. Jadi kesalahan orang-orang Kristen itu hanya mereka bertemu secara teratur sebelum subuh pada satu hari yang telah ditentukan untuk menyanyikan ayat-ayat secara bergantian di antara mereka sendiri, untuk menghormati Kristus seperti kepada seorang Tuhan. Tuhannya kecil karena dia gak percaya sama Tuhan. Tapi Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi nama Kristus disebut. Bukan orang yang percaya, bukan orang Kristen, bukan murid Tuhan, seorang penganiaya umat Tuhan. Tapi mencatat nama Kristus. Mencatat bagaimana memang pada waktu itu sudah ada persekutuan dalam tanda kutip. Sudah ada ibadah, sudah ada pertemuan-pertemuan. Yang lain Bapak-Ibu sekalian, kenapa saya tunjukkan catatan-catatan ini begitu Bapak-Ibu sekalian? Supaya kita tuh makin lama memperingati momen Natal tuh dengan satu kepercayaan yang sungguh. Tuhan itu pernah lahir, pernah hidup, berjalan, makan, minum, nangis seperti manusia. Gaius Suetonius Tranquillus, susah bener namanya Bapak-Ibu sekalian, tapi dia menulis sebuah artikel berjudul Penghasut Bernama Crestus. Saya singkat aja Bapak-Ibu sekalian, dia mengatakan demikian, ia Claudius, jadi sebenarnya ini seorang sejarawan begitu Bapak-Ibu sekalian, ia mengusir orang-orang Yahudi dari Roma karena mereka sering membuat keributan berkaitan dengan penghasut bernama Crestus. Kalau kita baca tulisan ini Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan keributan ini adalah pertikaian antara orang-orang Roma yang mencoba menangkap orang-orang Kristen sehingga menimbulkan keributan. Tapi namanya Crestus Bapak Ibu sekalian. Orang-orang bilang ini pasti Kristus begitu ya, bukan Crestus. Ada juga Lucian Samosata begitu Bapak Ibu sekalian. Dia mencatat satu tulisan bernama The Death of Peregrinus begitu. Seorang namanya Peregrinus, dia dalam perjalanan hidupnya bertobat begitu ya. Lalu dia berkumpul dengan imam-imam dan ahli kitab orang Kristen di Palestina dan belajar hikmat mereka yang menakjubkan. Lalu Bapak Ibu sekalian, ketika berkumpul dengan orang-orang ini, imam-imam dan ahli-ahli kitab, mereka melihat dia sebagai dewa, menjadikan dia sebagai pemberi hukum, memilih dia sebagai pola resmi dari kumpulan mereka. Paling tidak sebagai wakil pola, dia hanya menjadi orang kedua jika dibandingkan dengan dia yang mereka sembah sekarang, orang Palestina yang disalibkan karena ia membawa bentuk ajaran baru ke dalam dunia. Mencatat juga tentang seseorang dari Palestina yang disalibkan karena membawa ajaran baru di dalam dunia. Tentu saja itu menunjuk kepada Kristus, Bapak-Ibu sekalian, Yesus Kristus. Catatan yang terakhir Bapak-Ibu sekalian yang saya temukan adalah seorang bernama Celsus begitu ya, dia mengatakan bahwa Kristus itu ahli sihir sebenarnya. Tapi lihat catatannya ini mirip sekali dengan berita Injil, Bapak Ibu sekalian. Dia mengarang sebuah cerita, dia berandai-andai begitu Bapak Ibu sekalian. Seseorang Yahudi sedang bercakap-cakap dengan Yesus sendiri, berusaha membuktikan dan mempersalahkannya dengan berbagai tuduhan. Celsus itu mengarang cerita bahwa kelahirannya dari seorang perawan. Lalu dia mengejeknya karena dia berasal dari desa orang Yahudi dan dari seorang perempuan kampung miskin yang hidup miskin dari usaha memintal pakaian. Dia berkata bahwa perempuan itu diusir oleh suaminya yang adalah seorang pedagang kayu ketika dia dihukum karena tuduhan perzinahan, Bapak Ibu sekalian. Dia berkata bahwa Yesus miskin, maka dia bekerja sebagai orang upahan di Mesir. Dan di sana dia belajar beberapa kekuatan sihir yang sangat dibanggakan oleh orang-orang Mesir karena mereka memilikinya. Dia menjadi sombong karena kekuatan-kekuatan tersebut dan menjuluki dirinya sebagai Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bukankah Yusuf itu seorang tukang kayu? Dan bukankah Maria itu hampir diceraikan? Karena Yusuf menganggap Maria itu berzina ketika dia mengandung daripada Roh Kudus. Dan bukankah malaikat yang memerintahkan supaya keluarga Yusuf itu pergi ke Mesir? Karena Herodes membunuh anak-anak usia di bawah 2 tahun. Dan bukankah memang Yesus berkuasa melakukan hal-hal yang menakjubkan? Nah Bapak Ibu sekalian, catatan-catatan tadi, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif terhadap Kristus dan kekristenan, sesungguhnya menjadi bukti yang kuat bahwa Allah itu pernah masuk dalam sejarah dunia melalui inkarnasinya di dalam diri Yesus Kristus. Allah pernah berjalan, Allah pernah hidup menjalani kehidupan sebagai seorang manusia. Catatan-catatan itu masih banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau mau khotbah tentang Yesus di luar Alkitab bisa 2 jam gak selesai Bapak Ibu sekalian. Karena banyak, saya cuma pilih saja begitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini betul-betul menjadi bukti bahwa Yesus tidak hanya dicatat di dalam Alkitab. Tapi ada catatan-catatan lain yang bersifat negatif ataupun bersifat positif, justru itu menjadi bukti bahwa apa yang kita peringati, bahwa apa yang kita lakukan setiap tahun, setiap tanggal 25 Desember, itu bukan dongeng Bapak Ibu sekalian. Itu bukan fiksi. Itu bukan cerita karangan. Itu betul-betulan sejarah. Karena dicatat oleh orang-orang yang berbeda, dari tahun-tahun yang berbeda, dengan gaya yang berbeda, dengan sifat yang berbeda. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita kembali ketika kita mau berbicara tentang nubuat tentang Sang Mesias. Nah, Bapak Ibu sekalian, cerita tentang Tuhan Yesus ada di dalam Alkitab, keseluruhan Alkitab. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang paling jelas kita melihat catatan tentang Tuhan Yesus itu di dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu sekalian. Tetapi bukan berarti di dalam Perjanjian Lama tidak ada catatan tentang Tuhan Yesus. Ada, Bapak Ibu sekalian. Catatan tentang Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Lama dituliskan dalam bentuk nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias. Contoh nubuatannya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada 40 lebih, begitu ya. Saya enggak cantumkan semua, Bapak Ibu sekalian. Nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias yang mengacu kepada Kristus di dalam Perjanjian Lama. Tempat kelahirannya dari anak perawan, garis silsilahnya dari suku Yehuda, pembantaian anak-anak, pelarian ke Mesir, didahului seorang pendahulu, didahului oleh Elia, jalan yang dipersiapkan, dinyatakan sebagai anak Allah, nama Tuhan diterapkan, akan menjadi nabi, akan menjadi imam, dia akan melayani di Galilea dan Nazaret, misinya akan ditujukan kepada orang-orang bukan Yahudi, lalu pelayanannya akan menyembuhkan dan membebaskan, mengajar dengan menggunakan perumpamaan, dia akan masuk ke Yerusalem sebagai raja. Dia ditolak oleh penguasa agama pada masanya. Dia ditolak dan menderita. Dikhianati demi 30 keping perak. Diberi anggur asam dan orang akan membuang undi atas jubahnya. Ditusuk tombak, tulangnya tidak akan ada yang dipatahkan. Dia akan dibunuh seperti gembala dan kawanan dombanya tercerai berai. Kematiannya di atas kayu salib. Dia akan mati di antara orang jahat. Dia akan bangkit dari kubur pada hari yang ketiga. Semua berbicara tentang Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Catatan-catatan ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya dicatat di dalam Injil saja, tetapi Tuhan Yesus juga dicatat di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita lihat dua nubuatan tentang Tuhan Yesus, tentang Sang Mesias dalam Perjanjian Lama. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dan Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dan Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lalu Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Balik satu halaman Bapak Ibu sekalian. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Dikatakan demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dari nubuatan-nubuatan tentang Sang Mesias ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar dua hal. Dan hal pertama yang kita bisa pelajari dari nubuatan Sang Mesias ini adalah nubuatan tersebut wujud kasih Allah kepada manusia, Bapak Ibu sekalian. Jadi semua nubuatan yang dicatat dalam Perjanjian Lama adalah bentuk kasih Allah kepada umat manusia. Dari mana kita tahu bahwa nubuatan itu bentuk kasih Allah kepada umat manusia? Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, Yesaya pasal yang ke-7 tadi. Kalau kita membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25 Bapak Ibu sekalian, maka kita akan melihat bahwa konteksnya pada waktu itu adalah Bapak Ibu sekalian, Ahaz itu sedang dalam kesulitan. Kesulitannya apa, Bapak Ibu sekalian? Dikatakan dalam bagian firman Tuhan bahwa bangsa Aram dan bangsa Israel itu menyerang dia. Bahkan ayat yang kedua dikatakan hati Ahaz dan hati rakyatnya itu gemetar ketakutan seperti pohon-pohonan di hutan yang bergoyang ditiup angin. Saya suka dengan terjemahan LAI yang menggunakan kata gemetar, Bapak Ibu sekalian. Karena memang betul kata itu seharusnya diterjemahkan gemetar, Bapak Ibu sekalian. Vayana itu dalam bahasa Inggris itu shaken, begitu ya. Gemetaran. Artinya Bapak Ibu sekalian, saking takutnya dia itu enggak bisa lari. Maju enggak bisa, mundur enggak bisa, tetapi karena saking ketakutannya dia hanya bisa terpaku diam dan gemetaran. Bukankah itu kesulitan yang dialami oleh Ahaz, Bapak Ibu sekalian? Bukankah itu satu pergumulan, satu permasalahan berat yang dialami oleh Raja Ahaz? Bapak Ibu sekalian, nubuatan tentang Sang Mesias itu bentuk kasih Allah. Karena diberikan oleh Allah pada waktu umatnya mengalami pergumulan. Kalau kita bandingkan dengan dua raja-raja pasal yang ke-16 ayat yang kelima sampai yang ke-9, Bapak Ibu sekalian. Dua Raja-Raja pasal yang ke-16, mari kita buka bersama-sama. Sebenarnya kisah yang sama yang dicatat oleh dua Raja-Raja ini, Bapak Ibu sekalian. Dua Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang kelima sampai yang ke-9. Catatan yang sama dikatakan demikian. Pada waktu itu majulah Resin Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada waktu itu, pada masa itu, Resin Raja Aram mengembalikan Elat kepada Edom, lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Ayat yang ketujuh, Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser Raja Asyur, mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana Raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Resin dibunuhnya. Kisah yang sama yang dicatat oleh Yesaya, Bapak Ibu sekalian. Menunjukkan bahwa memang Ahaz dalam kesulitan, Ahaz dalam satu permasalahan yang besar, sampai-sampai dia harus minta tolong ke bangsa yang lainnya, yaitu Tiglat-Pileser, Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah Alkitab kita juga bisa melihat bahwa memang nubuatan tentang Sang Mesias dalam sejarah Alkitab itu selalu dinyatakan ketika umat Tuhan itu mengalami pergumulan, ketika umat Tuhan itu berada dalam kesulitan, ketika umat Tuhan itu terjepit dan terhimpit. Contohnya Bapak Ibu sekalian, dari awal sekali manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu sekalian. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka, Bapak Ibu sekalian. Dari catatan ini Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat bahwa satu gambaran awal bahwa akibat dari dosa manusia, kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan harus mengorbankan seekor binatang untuk kulitnya diambil menutup ketelanjangan manusia dan istrinya itu, Bapak Ibu sekalian. Satu gambaran awal bahwa memang nanti akan ada korban yang diberikan oleh Allah. Seorang penafsir bernama Eliot begitu ya, berkata demikian, Bapak Ibu sekalian. Sampai dengan masuknya dosa ke dalam dunia, tidak ada korban yang diberikan. Dan oleh karena itu ketika dikatakan Allah membuat pakaian binatang, maka jelas ada hewan yang dibunuh atau dikorbankan supaya kulitnya bisa dipakai untuk menutupi tubuh Adam dan Hawa. Adam, setelah peristiwa kejatuhan dalam hal ini telah diajarkan bahwa tanpa pencurahan darah, maka tidak ada pengampunan dosa. Masalah pertama yang dihadapi oleh umat manusia adalah dosa, Bapak Ibu sekalian. Ini yang menghimpit, menjepit manusia, manusia tidak bisa lari kemana-mana, Bapak Ibu sekalian, manusia tidak dapat menyelesaikan atas dirinya sendiri pergumulan itu, Tuhan memberikan gambaran awal dengan mengorbankan binatang. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, akhirnya tradisi inilah yang diteruskan bukan oleh bangsa Israel. Ketika kitab Imamat mencatat setidaknya ada 8 korban yang harus diberikan oleh bangsa Israel kepada Allah. Ada korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Selain itu juga ada masih ada korban-korban pentahiran sesudah melahirkan anak, pentahiran bagi penyakit kusta, pentahiran untuk ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Setelah dosa itu menjadi masalah, Bapak Ibu sekalian, ketidaktahiran manusia di hadapan Allah yang kudus itu menjadi masalah selanjutnya. Ini masalah, Bapak Ibu sekalian, ketidaktahiran dalam konteks perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah umat Israel juga dicatat masalah yang lain lagi. Selain kejatuhan manusia dalam dosa, ketidaktahiran mereka di hadapan Allah yang kudus, penyembahan berhala membuat mereka dibuang ke negeri lain oleh Allah. Dan dalam kondisi di negeri lain itulah pembuangan ini menjadi masalah bagi mereka. Bapak-Ibu sekalian, di dalam konteks pembuangan itu ada banyak sekali nubuatan, janji Allah tentang Sang Mesias yang diberikan kepada umatnya. Bapak-Ibu sekalian, dalam kondisi sulit yang dialami oleh umat Allah, jatuh dalam dosa, ketidaktahiran, penyembahan berhala, pembuangan ke Babel, itu semuanya masalah, Bapak-Ibu sekalian. Kesulitan, pergumulan, dan disitulah Tuhan berjanji memberikan Sang Pembebas, Sang Mesias itu. Satu kali, Bapak-Ibu sekalian, ada seseorang dalam kesulitan. Orang ini mengalami kesulitan yang tidak dapat ia selesaikan sendiri. Apa itu kesulitannya, Bapak-Ibu sekalian? Dia penghasilannya pas-pasan. Di sisi yang lain, dia punya cukup banyak hutang kepada orang lain, begitu Bapak-Ibu sekalian. Pada waktu yang bersamaan, anaknya masuk rumah sakit, Bapak-Ibu sekalian. Jadi udah penghasilannya pas-pasan, punya banyak hutang, masuk rumah sakit lagi anaknya. Dan jelas ini kesulitan yang tidak bisa ia selesaikan sendiri. Bapak Ibu sekalian, kesulitannya bertambah ketika ia masuk di kantor begitu ya, dia dipanggil sama atasannya, dia berkata begini, kok kinerja kamu menurun? Kok kinerja kamu jauh dari harapan? Jadi Bapak Ibu sekalian, dia menerima surat peringatan yang pertama karena kinerjanya menurun begitu ya. Waktu ditanya kenapa kinerja kamu menurun, dia enggak jelaskan nih bahwa dia sedang mengalami masalah-masalah yang dia tidak dapat selesaikan sendiri. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena bosnya orang yang baik, begitu, atasannya orang yang baik, atasannya ini mencoba mencari tahu apa yang terjadi sama karyawannya ini. Selidik punya selidik, atasannya tahu, oh dia ini punya hutang yang cukup banyak dan sudah hampir jatuh tempo. Di sisi yang lain anaknya masuk rumah sakit. Jadi Bapak Ibu sekalian, penghasilan yang dia berikan tidak cukup untuk melunasi semua itu. Bapak Ibu sekalian, keesokan harinya setelah atasan itu mengerti pergumulan dari karyawannya ini, atasannya ini memanggil karyawannya itu dan berkata demikian, saya tahu kenapa kinerja kamu menurun. Kamu punya hutang yang belum dibayar dan sudah hampir jatuh tempo. Anak kamu masuk rumah sakit dan kamu pusing dengan biaya rumah sakit. Yang kedua, penghasilan kamu tidak pernah naik begitu ya. Yaitu salahnya atasan begitu, khususkan penghasilannya nggak pernah naik begitu ya. Tapi atasannya berjanji demikian. Oke, nanti saya akan bantu kamu. Hutangnya saya bantu selesaikan, biaya rumah sakitnya saya bantu selesaikan, dan saya coba akan usulkan supaya gaji kamu dinaikkan. Menurut Bapak Ibu sekalian, bagaimana respon orang ini? Percaya gak dia sama atasannya? Menurut Bapak Ibu sekalian, percaya gak dia sama atasannya? Atasannya bilang dia akan bantu selesaikan hutangnya. Atasannya bilang dia akan bantu biaya rumah sakit anaknya. Atasannya bilang dia akan coba naikkan gajinya. Percaya gak Bapak Ibu sekalian orang ini? Dalam kondisi yang penuh pergumulan, percaya gak? Percaya. Kedua, Bapak Ibu sekalian, ada pengharapan gak di dalam diri karyawan ini? Ada penghiburan gak di tengah-tengah hal yang dia begitu menghimpit, begitu terjepit? Ada penghiburan gak? Ada pengharapan, Bapak Ibu sekalian. Dan memang Bapak Ibu sekalian, itulah juga yang terjadi dalam konteks bangsa Israel. Ketika mereka dalam pembuangan, Bapak Ibu sekalian, kondisi menjepit mereka, mereka gak bisa ngapa-ngapain, mereka dikuasai oleh bangsa lain, Bapak Ibu sekalian. Bangsa Israel itu percaya, Bapak-Ibu sekalian, berharap dan menantikan kedatangan Sang Mesias. Bahkan setelah Tuhan tidak berbicara kepada mereka dalam masa intertestamental atau masa antar perjanjian itu kurang lebih 400 tahun. Jadi jarak antara kitab Malayaki dan kitab Matius itu 400 tahun. Dan Tuhan tidak berbicara apapun kepada umat Israel. Tetapi dalam kondisi yang seperti itu, Bapak-Ibu sekalian, Israel itu tetap menjaga kepercayaannya dan berharap dan masih menantikan kedatangan Mesias. Bahkan sampai hari ini, orang-orang Yahudi di Israel sebagian masih menantikan kedatangan Mesias. Mereka menjaga kepercayaannya. Mereka tetap berharap sama Tuhan. Mereka tetap menantikan kedatangan Sang Mesias yang disebut sebagai penyelamat ini. Bapak-Ibu sekalian, kembali dalam kehidupan kita, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kesulitan, memang Tuhan tidak bernubuat sih kepada kita. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, ketika masalah yang paling besar itu Tuhan selesaikan, dosa manusia, maka kita seharusnya tetap bisa percaya. Satu kalimat Bapak-Ibu sekalian, ketika kita percaya bahwa kepada matahari sekalipun dia tidak bersinar, begitu Bapak-Ibu sekalian. Kalau saya percaya kepada kasih, sekalipun saya enggak merasakannya, saya percaya kepada Allah, bahkan sekalipun dia diam seribu bahasa. Bapak-Ibu sekalian, dalam menghadapi kehidupan kita hari demi hari, bukankah ada banyak kesulitan? Bukankah ada banyak pergumulan yang kita alami? Bukankah ada banyak situasi dan kondisi di mana kita dijepit? Kita terhimpit, kita gak bisa kemana-mana. Mungkin kita juga gemetaran sama seperti Ahaz. Kalau kita percaya kepada dia, Sang Mesias itu, Bapak-Ibu sekalian, sekalipun Tuhan tidak berbicara, seharusnya kita tetap percaya. Nubuatan tentang Sang Mesias diberikan supaya umatnya itu berbalik kepada Tuhan dan percaya hanya kepada Tuhan. Nubuat tentang Sang Mesias itu diberikan oleh Tuhan supaya umatnya punya pengharapan, punya penghiburan. Di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami, mereka tetap dapat merasakan sukacita. Bapak-Ibu sekalian, memang kadang-kadang mungkin Allah tidak menyelesaikan masalah kita. Betul Bapak-Ibu sekalian? Tuhan gak selesaikan masalah kita. Tetapi ingatlah, bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita tetap bisa jalan sekalipun ada masalah. Tuhan memberikan kita penghiburan sekalipun kondisi kita seakan gelap, seakan betul-betul kita tidak punya hal lain. Kok ini gak selesai-selesai ya masalah saya ya? Kok Tuhan, saya udah berdoa berkali-kali loh, Tuhan gak selesaikan. Tetapi ingat Bapak-Ibu sekalian, bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan kekuatan kepada kita untuk tetap bisa berjalan melewati semuanya itu. Bapak-Ibu sekalian, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32, 35, 38 dan 39. Dia berkata demikian Bapak-Ibu sekalian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak-Ibu sekalian, hal yang pertama yang bisa kita pelajari ketika kita bicara tentang nubuat Sang Mesias, Bapak-Ibu sekalian. Memang kita lihat dalam Alkitab, nubuat itu diberikan ketika umat Allah dalam kondisi yang terjepit. Supaya umat Allah berbalik dan percaya kepada Tuhan. Supaya umat Allah punya pengharapan. Supaya umat Allah punya penghiburan. Dan ketika Tuhan sudah datang, Bapak-Ibu sekalian, masalah kita yang paling besar, dosa itu sudah diselesaikan. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu mengasihi kita. Kalau Tuhan gak mengasihi kita Bapak Ibu sekalian, kita sudah tidak ada di dalam dunia ini. Kita ada di dalam maut. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi satu masalah dalam kehidupan kita, sekalipun kita belum melihat penyelesaiannya, bisakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Atau kita justru seperti Ahaz, dia minta bantuan sama Tiglat-Pileser yang lebih jelas di depan mata. Dia kerok semua emas di bait Allah, dia bayarin ke Tiglat-Pileser supaya menolong dia. Ditolong gak Bapak-Ibu sekalian? Ditolong. Tapi masanya dia tidak bergantung kepada Tuhan. Dia bergantung kepada Tiglat-Pileser. Atau kita memilih seperti bangsa Israel, tetap percaya sama Tuhan, tetap pegang Mesias akan datang. Sampai dengan hari ini mereka menantikan itu. Sekalipun ada masa intertestamental, Tuhan gak berbicara kepada mereka 400 tahun lamanya. Pilihan ada di depan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus masuk dalam sejarah. Ketika kita menghadapi pergumulan di dalam dunia ini, kita mau jadi seperti Ahaz atau kita mau jadi seperti orang Israel. Mungkin Tuhan tidak selesaikan semua masalah kita, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan mengaruniakan kekuatan, Tuhan mengaruniakan hikmat, Tuhan mengaruniakan damai sejahtera, Tuhan mengaruniakan pengharapan dan penghiburan supaya kita bisa tetap berjalan dari hari ke hari, sekalipun ada masalah dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, kita melalui nubuatan Sang Mesias ini, kita bisa belajar bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang omong kosong. Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak pernah ingkar janji. Bapak-Ibu sekalian, buktinya apa Bapak-Ibu sekalian? Semua nubuatan yang tercatat tadi Bapak-Ibu sekalian digenapi dalam Perjanjian Baru. Matius, Lukas, Ibrani, Matius, Lukas, semuanya digenapi Bapak-Ibu sekalian. Semua nubuatan tentang Sang Mesias digenapi oleh Tuhan melalui kedatangan, kelahirannya, karyanya, bahkan kematiannya pun digenapi oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, ketika kita melihat Yesaya pasal yang ke-9 tadi, bahkan nama-nama yang disebutkan dalam Yesaya yang ke-9 tadi dikatakan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, itu pun digenapi oleh Tuhan. Ketika kita berbicara tentang penasehat ajaib Bapak Ibu sekalian, ini menunjuk bagaimana Yesus itu, Mesias yang dijanjikan itu dipenuhi dengan hikmat Allah, sehingga pada usia yang ke-12 tahun ia bahkan sanggup bersoal jawab dengan pemuka agama di bait Allah. Bukankah ceritanya kita pernah baca? Yesus yang dilahirkan penuh hikmat, penuh pengetahuan. Amsal mengatakan pengetahuan itu dimulai dengan hidup takut akan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, ketika kita berbicara tentang Allah yang perkasa, Bapak Ibu sekalian, menunjuk kepada keperkasaan Mesias yang sebenarnya digambarkan seperti seorang pahlawan perang. Tetapi dalam dunia Perjanjian Baru, Bapak Ibu sekalian, kuasa itu menjadi bukti bahwa Mesias yang dijanjikan itu betul-betul perkasa. Bukankah dia berkuasa atas alam, meredakan angin, berkuasa atas sakit penyakit, dia menyembuhkan berbagai macam penyakit, berkuasa atas roh jahat, bahkan dia berkuasa atas maut ketika dia membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Bapak-Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang Bapa yang kekal, menunjuk kepada satu identitas Mesias yang dijanjikan tersebut. Kejadian pasal yang ketiga itu berbicara aku adalah aku. Tetapi dalam konteks Wahyu pasal yang pertama disebutkan bahwa dia adalah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Bukankah itu juga digenapi oleh Tuhan Yesus, Bapak-Ibu sekalian? Ketika dia bangkit dari kubur, berkuasa atas maut dan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Dan yang terakhir Bapak-Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang Raja Damai, Prince of Peace ini, bukankah dia yang mendamaikan kita dengan Allah? Mari kita buka 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19. Saya akan bacakan bagi setiap kita. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu sekalian, bukankah kelahiran Yesus Kristus mendamaikan kita dengan Allah? Kalau orang berkata Yesus Kristus itu mendamaikan ketika di atas Kalvari, saya bilang saya enggak setuju, Bapak Ibu sekalian. Yesus Kristus memulai karya mendamaikan Allah dengan datang, lahir sebagai seorang bayi yang terbatas. Karyanya digenapi di atas Kalvari, dan memang itulah yang disebut dengan mendamaikan Allah dengan manusia. Tetapi kalau hanya disebutkan hanya pada waktu dia mati di atas Kalvari itu, Yesus mendamaikan manusia dengan Allah, saya merasa kurang tepat. Justru mendamaikan manusia dengan Allah dimulai ketika dia hadir dalam dunia sebagai seorang bayi. Bapak Ibu sekalian, maka benarlah jika Bilangan 23 itu berkata demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bapak Ibu sekalian, Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang tidak pernah berdusta, Allah yang tidak berfirman lalu melupakan firman-Nya. Dari nubuat tentang Sang Mesias pagi hari ini kita belajar Allah kita, Allah yang menepati janji-Nya, Allah yang memegang janji-Nya, Allah yang betul-betul melaksanakan apa yang difirmankan-Nya. Satu kali Bapak Ibu sekalian, ada sebuah cerita fiksi. Kali ini fiksi ya Bapak Ibu sekalian, saya pernah baca begitu ya. Ceritanya ada seorang penggembala domba di sebuah desa. Gembala ini biasa menggembalakan domba-dombanya. Ada sebuah padang di sebuah di dekat desa itu, enggak jauh dengan desa itu Bapak Ibu sekalian. Satu kali ketika ia sedang menggembalakan dombanya, gembala ini merasa bosan. Dia bosan, lalu muncul isengnya begitu Bapak Ibu sekalian. Dia muncul rasa isengnya, akhirnya dia berteriak. Dia berteriak minta tolong, berteriak demikian. Tolong, tolong. Domba saya dicuri, begitu ya. Dia teriak begitu berulang-ulang kali, Bapak Ibu sekalian. Karena ladang gembalaannya ini tidak jauh dari desanya, begitu Bapak Ibu sekalian. Warga desa mendengar teriakan minta tolong dari gembala ini. Mereka berbondong-bondong datang ke ladang tempat gembala itu menggembalakan dombanya, begitu Bapak Ibu sekalian. Bawa parang, bawa pentungan, bawa tali, begitu Bapak Ibu sekalian. Karena mereka pikir ada maling yang mau mencuri ternak dari gembala ini, begitu Bapak Ibu sekalian. Setelah warga desa sampai di depan gembala ini, warga desa tanya, mana malingnya, begitu ya. Jangan-jangan maling ternak kita juga nih, begitu ya. Makanya kita tangkap aja. Gembala itu cengengesan, begitu Bapak Ibu sekalian. Aduh sorry pak, bercanda, begitu ya. Waduh, warga desanya marah Bapak Ibu sekalian. Dia udah bener-beneran kirain ada maling, begitu ya. Sampai depan gembala, gembalanya cengengesan, iseng, begitu ya. Aduh maaf pak, bercanda begitu ya. Lalu warga desa marah, dia bilang begini, kamu mesti janji, gak boleh ulangin lagi. Kalau kamu ulangin lagi, ada konsekuensi yang mesti kamu tanggung begitu ya. Lalu gembala ini berjanji, oke pak, janji begitu ya, gak ulangin lagi begitu ya. Warga desa pulang Bapak Ibu sekalian. Setelah pulang, keesokan harinya dia gembalain lagi domba-domba di situ, di tempat yang sama begitu Bapak Ibu sekalian. Iseng lagi begitu ya, dia iseng betul. Ini gembala ini kalau ketemu sama saya mungkin saya ikat situ depan tiang situ begitu Bapak Ibu sekalian. Gembala ini muncul lagi keisengannya begitu ya. Dia pikir-pikir kemarin udah maling begitu ya, apalagi yang bisa saya kerjain nih warga desa begitu ya. Lalu dia teriak lagi Bapak Ibu sekalian, tolong, tolong pak, ada harimau mau terkam domba saya begitu ya. Dia ulang-ulang begitu Bapak Ibu sekalian, ada harimau mau terkam dombanya dia. Karena memang desa itu dekat dengan ladang, dekat dengan hutan begitu Bapak Ibu sekalian. Warga desa itu memang benar-benar khawatir kalau ada harimau yang turun dari hutan lalu memakan ternaknya. Datang lagi warga desa ke depan gembala itu. Dia tanya, mana harimaunya? Aduh Pak, minta maaf sekali lagi, saya cuma bercanda begitu ya. Kalau babi buskalian jadi warga desa, diapain tuh gembala? Dicincang begitu kali babi buskalian. Tapi babi buskalian, Allah kita bukan seperti gembala tadi yang suka iseng. Allah kita bukan Allah yang bilang begini, oke saya tolong kamu, mana Tuhan? Katanya Tuhan mau tolong saya. Sorry, saya cuma bercanda loh sama kamu. Tuhan gak pernah main-main menolong kita, Bapak-Ibu sekalian. Kalau dia main-main menolong kita, dia gak akan mati di atas kayu salib. Betul kan, Bapak-Ibu sekalian? Waktu Tuhan bilang, saya mengasihi kamu, saya akan tolong kamu, bukankah betul-betul itu dilakukan? Ada yang pernah mengalami begitu, Bapak-Ibu sekalian? Tuhan tolong dong, masalah ini betul-betul berat, saya gak bisa doa sampai nangis, puasa 7 hari 7 malam. Tuhan bilang, oke saya akan tolong kamu. Tunggu, gak ditolong-tolong. Tuhan bilang, saya cuma bercanda sama kamu. Allah yang kita sembah bukan Allah yang seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Allah yang kita sembah, Allah yang menepati janjinya. Allah yang menepati firman-Nya. Allah yang senantiasa akan melakukan apa yang Ia firmankan. Ini masalah yang seringkali kita alami, Bapak-Ibu sekalian. Di satu sisi kita tahu, Allah kita Allah yang pasti menepati janjinya. Allah yang pasti menggenapi apa yang Dia firmankan. Cuman masalahnya, apakah kita tahu janji Tuhan kepada kita? Apakah kita tahu firman Tuhan kepada kita? Kalau Bapak-Ibu sekalian gak tahu, ya jangan salahkan Tuhan. Karena kita gak tahu, Bapak-Ibu sekalian. Janji Tuhan sama kita aja kita gak tahu loh. Jangan berharap Tuhan menggenapi janji Tuhan kepada kita, karena kita saja tidak tahu janji Tuhan kepada kita. Gimana caranya kita tahu janji Tuhan ini, Bapak-Ibu sekalian? Gimana caranya kita tahu janji Tuhan? Gimana Bapak-Ibu sekalian? Ya baca firman Tuhan. Jelas, janji Tuhan semua di sini. Firman Tuhan semua di sini. Kalau kita gak baca, kita gak pernah tahu janji Tuhan, jangan berharap Tuhan menepati janjinya kepada kita. Bapak-Ibu sekalian, hal yang kedua ketika kita berbicara soal janji Tuhan dengan kita. Bukankah kita juga seringkali berjanji sama Tuhan? Bukankah kita juga seringkali berjanji kepada Allah? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita menepati janji kita kepadanya? Janji-janji itu dibuat dan janji-janji itu harus ditepati. Kalau kita sama orang yang ingkar janji, marah gak Bapak-Ibu sekalian? Percaya gak kita sama dia? Sekali kita dibohongin, Allah panjang sabar, penuh kasih dan penyayang, maka saya anaknya juga harus panjang sabar, pengasih dan penuh sayang. Begitu Bapak-Ibu sekalian. 3 kali kita dibohongi oleh orang yang sama, percaya gak? 5 kali kita dibohongi oleh orang yang sama, saya enggak? Punya kasih enggak kita sama orang itu? 10 kali kita dibohongin, percaya enggak sama orang itu? Kalau Allah yang kita punyai tidak pernah ingkar janji, bagaimana dengan kita yang kadang-kadang janji sama Tuhan? Kemarin saya dalam persekutuan pemuda, saya sharingkan begini Bapak-Ibu sekalian. Menjelang akhir tahun ini begitu ya, saya terus duduk diam, tanya sama Tuhan, Tuhan janji apa yang belum saya genapi di tahun ini? Sebelum tutup tahun ini saya mesti genapin dulu nih. Awal tahun nanti mungkin saya ada janji lagi sama Tuhan, itu lain cerita Bapak-Ibu sekalian. Tetapi sebelum akhir tahun, saya punya janji apa sama Tuhan yang belum saya genapin? Itu terus saya pikirin Bapak-Ibu sekalian. Karena waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, Tuhan terlalu baik. Tuhan menggenapi semua janjinya. Tuhan memberikan kita pertolongan waktu kita dalam masalah. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melewati kehidupan sehari-hari. Tuhan memberikan kita penghiburan, Tuhan memberikan kita pengharapan. Kita berjanji sama Tuhan, apakah kita menepati janji kita kepada Tuhan? Atau kita seperti gembala tadi. Tuhan saya akan berjanji, kasih persembahan lebih banyak. Tuhan bilang, mana? Oh Tuhan sorry, saya cuma bercanda. Marah loh Tuhan, bisa marah Bapak-Ibu sekalian. Jangan main-main loh sama Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang penuh dengan cinta kasih kepada kita. Tuhan menggenapi firman-Nya, Dia turun dari surga, lahir sebagai seorang manusia, mati di atas kayu salib. Tuhan semuanya genapin. Sekarang kita, Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak-Nya, adakah kita berjanji sama Tuhan dan kita belum genapin? Pagi ini dua hal yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, nubuatan tentang Sang Mesias itu diberikan pada saat kesulitan melanda, supaya umat-Nya tetap mengarahkan mata hatinya kepada Tuhan. Punya penghiburan, punya pengharapan di tengah-tengah kesulitan yang terus-menerus silih berganti. Dan yang kedua, nubuatan tentang Mesias itu berbicara tentang bagaimana Allah menggenapi janjinya kepada manusia berdosa. Lalu bagaimana janji kita kepada Tuhan? Apakah sudah kita genapi? Coba pikirkan, Bapak-Ibu sekalian, sebelum mengakhiri tahun ini, Bapak-Ibu sekalian, pikirkan janji apa saya yang pernah saya buat di hadapan Tuhan yang belum saya genapi. Mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami punya Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kemurahan, Allah yang mengasihi kami dengan cinta kasih yang tidak terbatas. Kami bersyukur Tuhan, masalah kami, pergumulan kami, kesulitan kami yang paling besar yaitu dosa, sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Sehingga kami ketika kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, ada pergumulan, ada permasalahan, ada kesulitan. Tetapi biarlah mata hati kami boleh tetap tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengaruniakan kekuatan kepada kami. Tuhan mengaruniakan hikmat, pengharapan, penghiburan. Sehingga kami dapat menjalani hari demi hari di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Engkau Allah yang selalu menggenapi firman-Mu. Kelahiran Kristus ke dalam dunia, penggenapan janji itu. Dan biarlah kami ya Tuhan, ketika kami membuat janji di hadapan Tuhan, kami juga diingatkan supaya kami menggenapkan apa yang kami janjikan kepada Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan, ingatkan kami, karena kami manusia yang terbatas yang seringkali lupa. Atau ingatkan kami Tuhan supaya kami betul-betul bertanggung jawab dengan komitmen, dengan janji yang kami buat di hadapan Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun penuh pergumulan, kami memohon kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.